perjalanan hidup ini hingga saat kita terakhir berpisah. Masa-masa remaja yang cepat berlalu tanpa semua dapat ku tahu bagaimana cara waktu itu untuk menyatakan rasa cinta yang hanya saja. Ku belai jemarimu kasih, bertahun menanggung rindu, tak kuasa tak ku menahan cinta. Keheningan malam, ku kenang kembali indahnya masa remaja. Malam saat itu, ku tak tahu bagaimana cara untuk menyingkap perasaan cinta. Ku belai jemarimu kasih.